Bagaimana sikap kita menghadapi fitnah komunis? Masya Allah. Komunisme jelas, wadih kekufurannya. Bukan lagi saya mengatakan penyimpangannya, kekufurannya. Sikap kita selalu mewaspadai semua gerakan-gerakan komunisme. Baik komunisme internasional atau komunisme nasional. Baiklah, jangan lupa Indonesia ini termasuk negara yang punya histori panjang terkait dengan komunisme. Geliat komunisme dengan fitnahnya 3 kali terjadi di Indonesia ini. Tahun 26, tahun 48, tahun 65. 3 kali. Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Waspada. Diwaspadai. Yang kedua, kita harus menghadapinya dengan apa yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat tadi. Perbaikan akidah, perbaikan iman, supaya jangan terbawa ideologi komunis. Perbaikan akidah, perbaikan takwa, supaya siap selalu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pergerakan mereka. Kekuatan umat Islam pada iman dan takwanya. Sekali lagi, kekuatan umat Islam pada iman dan takwa dia kepada Allah SWT. Baik. Yang berikutnya, ketika ada hal-hal yang berbau komunisme di tengah-tengah kita, langsung sampaikan kepada yang berwajib. Kita punya aparat, negara kita negara hukum, sampaikan kepada mereka. Koordinasi yang baik dengan pihak aparat kita terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Ahlussunnah salafiyin bukan orang yang suka main hakim sendiri. Selalu bersinergi dengan penguasanya dalam perkara-perkara semacam ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah. Nah, Pak Ustaz, ada anak-anak dari kalangan sururi hizbi mondok di tempat kita, Ustaz. Aduh. Jawabannya, ikhwan, dirinci. Dirinci. Terkait yang pertama dengan anaknya. Anaknya ini anak yang baik-baik, khair, pengen belajar, rajin belajar, ataukah tidak? Kalau anaknya ini bandel, anaknya enggak beres sama kayak bapaknya, antum jangan capek-capek. Suruh ngambil orang tuanya. Terus orang tuanya enggak beres, anak juga begitu. Ingat, pondok kita bukan bengkel. Nah, sekali lagi, pondok kita bukan bengkel. SDM kita sangat terbatas. Enggak mungkin perbaiki, suruh orang tuanya ngambil. Tapi kalau anaknya itu anaknya baik. Anaknya baik, semangat belajar, Masya Allah. Baik, Evan. Yang gak baik siapa, Evan? Orang tuanya. Maka di sini lihat kondisi. Keberadaan anak ini, yang mana orang tuanya itu menyimpang, apakah membuat fitnah, polemik di kalangan para ikhwah atau tidak? Kalau semua ikhwah sadar, satu kalimat, berusaha untuk memperbaiki ini anak. Orang tua gak dapat, ya anaknya. Semuanya sepakat. Gak ada polemik, lanjutkan. Terus berupaya itu anak diajari supaya dia sebagian besar tumbuh di atas sunnah Rasul. Diharapkan dia nanti menasihati orang tua. Tapi kalau enggak, wah gonjang-ganjing polemik besar di antara para ikhwah gara-gara anak ini. Jangan antum membela seorang anak mengorbankan para ikhwah. Paham ya, kan ya? Jangan mengorbankan para ikhwah gara-gara atau anak ini. Antum mohon orang tua ngambil, mohon maaf, anaknya Anda ini tolong diambil. Bukan karena anak Anda ini orang, kita tahu ini anak-anaknya bagus, kamu yang gak beres. Anakmu ini bagus. Cuman sayang menimbulkan polemik di antara kita. Mohon maaf, tolong diambil. Ha kata ya, Pak. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Masya Allah. Disensor. Mohon penjelasannya, dengan adanya kelompok khalifah, firqah khalifah yang mengaku salafi, tapi ada bayat kepemimpinan. Perlu dipahami ya, Ikhwan ya. Dalam bimbingan Islam, yang namanya bayat itu hanya satu. Bayat itu hanya diperuntukkan kepada penguasa tertinggi sebuah negara. Yang namanya bayat hanya kepada presiden, atau raja, atau perdana menteri, atau sultan, atau apapun namanya dari kepala negara tertinggi di tempat tersebut. Dan dia muslim. Kalau kita hanya kepada Presiden Jokowi. Yang namanya bayat itu adalah meyakini, mengikrarkan dia sebagai penguasa kita yang sah, yang muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik. Konsekuensinya tidak boleh memberontak dia, tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghujat, tidak boleh mengumbar keaiban dia di depan khalayak ramai. Nah, mafhum? Itu yang namanya bayat. Termasuk ciri-ciri sesatnya sebuah kelompok, ideologi, dan segala macamnya ketika ada bayat kepada pimpinannya. Entah kepada tokoh yayasannya atau kepada tokoh jumiyahnya, tidak boleh. Ciri-ciri penyimpangan sebuah gerakan ketika ada bayatnya. Walaupun ngaku salafi, walaupun ribuan kali mengatakan dia salafi, dia bukan salafi. Ini penyimpangan para kelompok. Paham Evan ya? Difahami barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Apa hukumnya sholat Jumat? Wajib. Jumatan itu wajib bagi yang tidak memiliki uzur. Yang ada rukhsah tidak Jumatan. Satu, musafir. Dua, wanita. Anak kecil yang belum balig. Budak. Orang yang sakit yang membuat dia lemah untuk ke masjid. Ngerti nggih? Di antara yang dapat uzur Jumatan, seseorang yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaan dia, dan ketika tinggalkan memunculkan sebuah kemadharatan. Orang yang di sebuah perusahaan menjaga sebuah alat yang harus 24 jam diawasi, ditinggalkan bisa fatal. Maka dia tok enggak Jumatan. Yang jaga tol. Jaga tol ya enggak boleh Jumatan ya, Ikhwan. Kalau Jumatan ya apa, Ikhwan? Iya, itu termasuk satpam-satpam yang menjaga sebuah tempat, security, dokter jaga, dan segala macamnya yang semacam ini termasuk uzur. Fatwa ulama sekarang mengatakan dia uzur, boleh enggak Jumatan, boleh enggak jamaah. Kalau enggak ada uzur ya wajib. Barang siapa yang enggak Jumatan tanpa uzur, 3 kali berturut-turut Allah akan kunci hatinya. Termasuk ghafilin, orang yang lemah barakallahu fikum. Orang yang lalai barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada kaidah-kaidah sebelum mentahdir seperti menasihatinya? Ada perincian panjang, Ikhwan. Ada kalanya dinasihati terlebih dahulu sebelum ditahdir. Ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak. Gimana, Ikhwan? Contoh yang tidak terkait dengan masalah ambil mantu tadi. Terkait dengan masalah muamalah dagang tadi. Mafhum, orang yang meminta saran antum, musyawarah antum terkait dengan ambil mantu, kongsi dagang, jiran dan segala macamnya, itu langsung enggak pakai nasihat. Datang kepada antum, tuk tuk tuk tuk tuk. Afanya khana Muhammad, ana mau tanya sama antum. Ana ingin tahu pendapatnya antum. Ada apa ya, akhi? Binti. Ada apa dengan bintak? Si fulan melamar binti. Kifro ada si fulan. Antum langsung sampaikan apa yang kamu tahu tentang si fulan. Tidak ada keterangan. Antum jangan langsung menyebutkan keaiban dia loh, Ustaz. Antum datang dulu ke dia, si fulan nasihati dia. Tidak ya, langsung. Jangan sama si fulan. Itu kenapa? Sungguh pendek. Langsung, enggak kemudian enggak boleh begitu, Ustaz. Langsung main tahdir saja atau datang ke saya dulu, nanti saya dulu. Enggak ada ya. Langsung Rasul mengatakan, Muawiyah kiri. Abu Jaham suka pukul perempuan. Enggak ada kata-kata. Si. Datang dulu ke Muawiyah. Antum kiri bukan? Enggak ada ya. Maafkan, Ifan. Juga terkait dengan masalah kongsi dagang. Ya Allah, ya Abdullah. Anak mau tanya antum. Ada apa? Ini ada akhfulan. Mau ngajak kita orang kongsi dagang. Kifrok yakbi. Gimana? Afwan, jangan sama dia. Sudah berpengalaman sehingga banyak ikhwah ada penipu besar. Langsung itu. Tidak ada kata-kata. Tidak boleh kamu mengatakan begitu ya akhwan Abdullah. Nasihati dia dulu. Tidak ada ini. Itu langsung. Juga terkait dengan masalah jiran. Afwan. Atau terkait dengan seseorang yang terjatuh dalam sebuah bid'ah yang begitu fatal. Dan yang jatuh ini orang yang punya ilmu. Semisal dia, tidak ada uzur bagi dia. Itu para ulama mengatakan langsung divonis mubtadi, tidak ada syarat nasihat atau iqamatul hujjah. Semisal dia, tidak mungkin dikasih uzur. Dicontohkan oleh para ulama, seseorang yang alim, punya ilmu. Seorang ustaz, seorang da'i yang mengerti ilmu, syekh, alim, mengerti ilmu. Ternyata dia jatuh dalam pemikir khawarij. Itu enggak ada ampun. Tahu-tahu seorang syekh alim besar yang dulunya ma'ruf dengan sunnah mengatakan boleh memberontak penguasa. Sikat. Ini pemahamannya khawarij. Antum yakin itu fatwanya dia? Antum telusuri, betul. Dia mengatakan demikian. Ada khariji. Langsung. Ada khariji. Orang yang punya pemahaman khawarij. Langsung kamu katakan demikian. Tidak ada nasihat. Tidak ada iqamatul hujjah. Kenapa ya, Fan? Orang semacam dia enggak ada udzur bagi dia. Perkara yang sangat masyhur, sangat ma'ruf. Di kalangan salafun salih. Larangan memberontak penguasa. Atau yang lainnya. Dia terjatuh dalam pemahaman rafidhah. Langsung mubtadi undal. Alatul. Kalau dia orang yang punya ilmu sebelumnya, mengerti sunnah sebelumnya, yang sebenarnya dia tidak ada uzur bagi dia. Yang semacam ini kan ini enggak ada yang namanya nasihat. Bab-bab yang lain mungkin ada nasihat. Mungkin ada nasihat. Sehingga tidak mesti nasihat. Terkadang ada upaya nasihat baru pensikapan. Ada kalanya langsung barakallahu fikum tergantung keadaannya masing-masing. Wallahu taala lamu bisawab. Apakah kaidahnya sama antara mentahdzir ahlul bid'ah dengan yang bukan ahlul bid'ah? Tahdzirnya sama. Sama-sama diperingatkan. Yang beda pensikapannya. Mafhum? Yang beda pensikapannya. Ini ahlul bid'ah. Ini jelek akhlaknya. Sama-sama diperingatkan. Tapi mensikapi arul bid'ah beda dengan mensikapi orang yang akhlaknya buruk. Tapi dia lusunah. Faham-faham ya? Tergantung sebabnya apa. Ini juga tadi. Apakah konsekuensinya setelah tahdir itu sama antara tabdi' vonis mubtadi' dengan yang bukan? Beda. Beda pada pensikapannya. Paham ya? Pada perlakuannya. Seperti yang diterangkan di atas, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ini yang perlu diluruskan ya, Ikhwan. Seringkali orang salah paham dalam memahami yang semacam ini, barakallahu fikum. Bagaimana kalau pihak waliul amr, pihak penguasa yang memboikot, apakah otomatis itu benar? Ya belum tentu juga. Tergantung bagaimana bentuk hajirnya. Hajir ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i. Walaupun pelakunya waliul amr. Ketika waliul amr memboikot ahlu sunnah, memboikot salafiyin, ya enggak benar. Jangan kamu taat. Ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf saja. Tapi ketika waliul amr penguasa kita memboikot ahlul bid'ah, memboikot khawarij, memboikot al-qa'idah dan segala macam, iya. Kamu taati. Yang pertama syar'i, yang kedua ketaatan kepada waliul amr. Barakallahu. Bukan banyak pertanyaan semua bab tahdir, semua masalah syubhat, syubhat seputar masalah tahdir. Ini yang membutuhkan waktu panjang, barakallahu fikum. Diteruskan berikutnya apa? Ya kalau mau silakan. Pertemuan bulan depan teruskan masalah tahdir atau ganti bab yang lain? Kalau dari bab yang setelahnya, bab yang berikutnya terkait dengan sikap seorang muslim terhadap penguasanya. Yang ini atau teruskan masalah tahdir? Loh kok diem? Bukan sekarang, bulan depan. Bulan depan. Teruskan bab tahdirnya ataukah terkait teruskan babnya dalam kitabnya ini? Kalau dalam kitabnya, bab, semua bab, 1, 2, 3 bab terkait dengan masalah sikap seorang muslim terkait dengan penguasanya. Yang mana ini? Aduh, sama-sama bagus Ustaz. Sama-sama penting juga Ustaz. Masalahnya waktunya pendek Ustaz. Kalau saya pribadi lebih condong kepada meneruskan babnya saja. Tahdir sudah cukup banyak ya. Yang intinya antum terapkan dengan porsinya. Ada yang mengatakan tahdir itu perkara ijtihadiyah. Lah. Tahdir bukan ijtihadiyah. Tahdir itu prinsip Quran, prinsip sunnah, prinsip salaf. Tadi kan dibawakan dalil-dalilnya. Al-Quranul Karim ketika menyebutkan orang-orang kafir, tahdir. Ketika membicarakan kaum munafikin, tahdir. Ketika menyebutkan kaum musyrikin, tahdir. Ya apa ya? Nah iya. Rasul menyebutkan kaum khawarij, kaum qadariyah, tahdir. Hadis yang tadi saya bacakan, tahdir. Sehingga bukan ijtihadiyah, tapi perkara prinsip. Ini diantara syubhatnya ahlu tamyi, orang-orang yang melembekkan manhaj, barakallahu fikum. Terakhir, dituruti dawa ya Ikhwan, gak barbar, sekadung azan ya. Apabila seseorang berniat baik, mentahdir, memperingatkan si fulan dari kejelekan dia, berdasarkan berita-berita yang sampai kepada dia, ternyata ini fulan orang baik. Bagaimana cara memperbaikinya? Padahal sudah tersebar tahdirannya. Masya Allah. Ada gambaran Ikhwan? Saya misalkan. Daripada antum jadi kambing hitam, saya Ikhwan. Lakadarah Allah. Saya memperingatkan antum dari si fulan. Nah, Ikhwan, hati-hati si fulan. Dia begini, begini, begini, begini. Khabar cukup santer sampai ke telinga saya. Si fulan ini ya Ikhwan, orangnya ini penipu. Dalam urusan muamalahnya, urusan bisnis dia, penipu dia. Suka nipu ikhwah. Jangan sama dia. Jangan kongsi sama dia. Itu saya tahdir dia kan. Ternyata ini udah nyebar kemana-mana nih. Ustaz Afif mentahdir si fulan. Terkait dengan muamalahnya. Nyebar. Ternyata muncul khabar berikutnya lagi. Sampai kepada saya. Khabar yang sampai ke telinga saya itu salah. Wah Ustaz. Nah, itu berita hawa yang harus sampaikan Ustaz. Ya betul. Ewa. Hat, dibawakan bukti-bukti yang ada. Nih buktinya, nih buktinya, nih buktinya. Nah, itu suara-suara sumbang saingan dia Ustaz. Oh, ta? Iya. Dia orang khair. Masya Allah yang orangnya baik, muamalahnya bagus. Tidak pernah menipu ikhwah terkait dengan dagangan dan segala macam. Ya orang bagus. Nah, saya takit lagi. Betul, orang baik. Bagaimana sikap saya? Ya harus rujuk, tobat dari sikap saya tadi. Di tempat yang sama, saya harus bicara. Ya ikhwah, saya dulu pernah mentahdir antum dari si fulan, karena nih. Saya nyatakan saya salah. Saya bersifar kepada Allah Azza wa Jalla, saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas tindakan saya, dan saya menyatakan apa yang saya sampaikan itu salah, yang betul al-akh fulan, akhun tayyib, orang yang baik, orang begini, gini, gini, gini, semua khabar yang sampai itu semuanya salah. Atau baik sama mereka, baik sama dia. Itulah langkah pertama ya kan, membersihkan nama baik dia. Yang kedua, saya minta maaf langsung sama dia. Datang pada akh yang bersangkutan, afwan ya, saya mohon maaf, perlu diikhlaskan, saya kemarin mentahdir antum. Ada yang mentahdir antum, saya mohon maaf. Dan yakin nyampe kepada dia kan, dikarenakan saya sampaikan kepada antum di depan umum. Saya harus datang kepada si fulan, minta maaf kepada dia, minta uzur kepada dia. Barakallahu fikum. Harus begitu. Jangan merasa ustaz gengsi, enggak bisa. Tahdir, tahdir. Nah, mungkin dicabut. Nah, ada bahaya, ikhwan. Zalim hada. Kata la yajuz. Paham dong? Diperbaiki nama baiknya dia, dan dia harus minta maaf kepada orang yang dia tadi dengan salah tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya jiwa besar, itu namanya mengakui kesalahan, itu sifatnya orang-orang yang mulia. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian, alhamdulillah cukup panjang. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu.